Hari ini langit menjadi seakan tiada noda. Ku ingin cerita tentang musikku, bukan hanya sekedar cerita sayang, namun tentang musik sebenarnya. Letih jemariku menari di atas piano, mencari makna hidupku. Tentang kesukaan, tentang keperihan, dari kerang waktu selama roda berputar. Lebih dari itu semua, musikku bukan hanya sekedar cerita sayang dan menyayang yang sering kau dengar. Namun ini musik yang kan mengisahkan lebih dari itu semua. Hari ini langit pun jernih seakan tiada noda. Ku cerita tentang musikku, yang bukan hanya sekedar cerita sayang, namun tentang musik sebenarnya. Letih jemariku menari di atas piano, mencari makna hidupku. Tentang kesukaan, tentang kepedihan, dari kurun waktu selama roda berputar. Lebih dari itu semua, musikku bukan hanya sekedar cerita sayang dan menyayang yang sering kau dengar. Namun ini musik yang kan mengisahkan lebih dari itu semua. Musikku bukan hanya sekedar cerita sayang dan menyayang yang sering kau dengar. Namun ini musik kan mengisahkan lebih dari itu semua. Mencari makna hidupku, tentang kesukaan, tentang kepedihan, dari kerang waktu selama roda berputar. Dan lebih dari itu semua,